Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa rafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda lana bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pengawasan tanggal 17 bulan 12 2010 ilahi ahrijeni minduli nafsi tanggal nopo doa sing nomor 17 doa nomor 17 niki mengandung 8 butir permohonan. Doa sing nomor 17 niku mengandung 8 butir permohonan. Tanggal 3 bulan 1 2011 niki nembe pikantuk 2 butir permohonan. Permohonan sing pertama ilahi akhiri jeni min dulli nafsi. Permohonan yang kedua, wa tahhirni min syakki wa syirki qabla khululi ramsi. Dan ini permohonan butir yang ketiga, bika astang siru pangsurni. Bika astang siru. Hanya dengan kamu aku mohon pertolongan. Hanya dengan kamu aku mohon pertolongan. Tiang arifin, tiang ahli syariat, niki yang diutamakan mohon pertolongan dari melawan musuh. Musuh yang pertama nafsu, musuh kedua syaitan, musuh ketiga hawa nafsu. Mulane fangsurni, maka tolonglah aku ya Allah. Kapane wong awam jaluk tolong Allah itu warunge laris, sabae panen, pileke waras. sejatuh. Kau tiang ahli syariat, tiang ahli hakikat niku, ni ahli hakikat pandengane usul marik Allah. Pandangane ningali maring Allah, paret maring Allah. Ningali syariat pandangane selamat neraka mlebu swarga. Tujuan kalih niki mboten saged berhasil nek perang kalih nafsu sik kalah. Perang kali setan sik kalah, perang kali hawa nafsu isih kalah. Nafsu mbek hawa niku dhewe, Pak. Kanya Nabi dawuh, "A'da aduwika nafsukan lati baina jambai." Musuhmu sing paling jahat iku nafsumu dhewe. Sing manggone antarane lambung kanan dan lambung kiri. Lambung kanan lambung kiri niku tegese dada. Nafsu sing manggon ning dada jenenge nafsu amarah. Nafsu amarah. Iku musuhmu sing paling jahat. Banjur musuhmu mane setan. Inna syaitona aduwun lakum. Sesungguhnya setan itu musuhmu. Ku kudu ingat, diingat. Nek kapani musuhmu ya anggaplah sebagai musuh. Ya musuh ana lawanen. Wong setan musuhmu malah mbok rangkul. Setan niku musuhmu kok malah mbok rangkul, mbok kanca. Banjur sing nomor telu hawa. Sing ditulis teng buku niki. Nafsu, setan, hawa. Hawa niku napa? Kesenengane nafsu. Kesenengane nafsu, senengan nafsu niku ngajak maksiat. Nggih. Ngajak maksiat, ngajak maksiat. Ndelok konser yo penyanyine muda. Budal. Dituruti. Ayo lentrek, lentrek. Turuti. Judi, judi. Turuti. Masya Allah. Minum, minum, minuman keras. Turuti. Pacaran, pacari bisa yang tebu-tebu. Turuti. Iya, iki penghalang surga. Penghalang surga. Harus diingat terus. Musuhmu, musuhmu, kudu dimusuhi, ojo malah dikonco. Para bapak, melawan nafsu berat. Melawan setan berat, melawan hawa berat. Lah nek kapan wong sanggup melawan hawa, dijanji surga tempatnya. Wa amman khafa maqama rabbih wa dahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Amma man khafa maqama rabbihi, barang siapa yang takut akan derajat Tuhannya. Wa nahan nafsa, mencegah nafsunya anil hawa dari kesenangannya, fa innal jannata, maka surgalah tempat kembalinya. Ya buat kalau bapak anggit saben swarga ku koyo ote-ote ngono. Ote-ote 300.000 oleh ambrek. Ya mboten surga yang tertuku ote-ote. Ngabut surga ku abut. Bolak-balik dikandakno wong mukmin, wong muslim iku kabeh duwe kartu penduduk surga. Bolak-balik dikandakno wabeh wong mukmin sing muslim bergono wong mukmin mboten muslim niku enten mukmin tapi gak salat. Nek wis muslim mesti salat. Niku punya kartu penduduk surga itu punya. Tapi masuknya mboten mesti bisa bikin al awalin. Mboten mesti barengan ambek wong-wong sing dhisik-dhisik. Yo didelok biyen nurutin nafsu apa ora. Nurutin nafsu salat ijen. Kadang salat bujuke Gusti Allah, Gusti Allah dibujuki. Mergo nek konser salat isya cek rong rakaat isya assalamualaikum. Rumangsamu Allah gak pirsa apa. Lan iki koyo ngono yo mampir dhisik ning neraka. Pinten? Ya nek sing 1000 taun bareng. 5000 taun, 7000 taun, masyaallah. Ora bapak. Dadi iki kudu diperangi sekuat tenaga. Merangi setan, merangi nafsu, merangi hawa nafsu. Niku wabut nek mboten pikantuk pitulunge Gusti Allah. Wis semantun ki wong arifin iki termasuk Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rumangsa berat untuk berhasil wusul kepada Allah kalau tidak mendapat pertolongan Allah untuk melawan nafsu, melawan setan, melawan hawa nafsu. Terlihat para bapak. Apa nafsu kuwi campur ambek darah kita. Campur ambek daging kita. Mulane angel dipisah angel nafsu mun campur ambek darah daging. Mulane kudu diperangi terus. Wingine tak kandakno kelakuane nafsu iku nomor siji aras-arasen nek dijak ibadah. Kalau sampai aku sani ngerti, aku ku aras-arasen pegak dijak salat iki. Aku ku aras-arasen pegak nek dijak jamaah. Aku aras-arasen pegak kapan dijak ngaji. Nek aras-arasen berarti digoda ambek nafsu. Ngerti iki nafsu dan cepet diperang. Apa? Dipaksa. Dipaksa. Jadi memaksa nafsu dijak ibadah iki jenenge riyadhah. Itu jenenge riyadhah. Gula-gula krungu riyadhah, riyadhah apa riyadhah. Bukan riyadhah badannya. Ya riyadhah badannya itu sepak bola, badminton, tenis, tenis meja. Itu riyadhah badannya. Kok riyadhah ya tenis. Itu riyadhah nafsaninya. Riyadhah ngelatih nafsu. Dipaksa. Subuh-subuh kudu rasane nang masjid paksa. Nggih. Para bapak, so nek turu ku nek turu iku sampean kekancan ambek Lombok. Nggih. Tenan, kudu ora sasen mripatku cepres mbek lombok ngono. Nek dewe Habib Umar kok gak ngono, nek kudu ora sasen bokongmu balsemen. Bokong di balsem terus melayu. Kok dimusuhi. Ajeng setan, hawa, kutu dimusuhi terus. Tanda-tandanya apa? Mungkin kuatur no. Dawe Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di kapan merasa berat. Kenapa Allah kok gawe nafsu? Mulawan berat, kenapa bisa kok gawe nafsu? Supaya gelem sumendi nenggone Gusti Allah. Karena merasa tidak mampu. Iku ben sumendi neng Gusti Allah, ben tawakal nenggone Gusti Allah. Semantul di setan, setan kelawan iku berat. Nopo kok berat? Setan gak tahu turu. Kulo sampean dekok terus. Lah iya to musuhe gak tahu turu, sing dimusuhi turu wae. Masyaallah. Ora bapak, setan ku nyerang terus, sing diserang gak tahu nyerang. Mabot, setan ku nyerang terus. Setan weruh awake dhewe. Kulo sampean gak weruh se. Setan. Lu sokoniku ngelawan setaniku nggih berat. Kenek nopo Gusti Allah kok gawe setan, nggih. Kersane manungsa niku nemplek ning nggone Gusti Allah. Gelem njaluk tulung ning Gusti Allah. Para bapak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah yang pertama, murutwane Kanjeng Nabi, pertama kali yang percaya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walau Bapak, dengan iku dawuh, inna iblisa qa'imun amamaka. Kau jangan dibelugade kali musuh. Nih kau jangan bertan sumberap. Kau jangan sembrono dibelugade ambek musuh. Iblis menghadang di depan. Iblis itu sak kancane, sak setan itu. Niku sak kancane. Bapak bapak. Sing lawan kiai, yo setan kiai. Dan sing lawan itu sing sak ndure. Sing menghadang presiden, yo setan sing sak ndure presiden. Di setan ku menghadang di depan. Nomor loro, nomor. Wa nafsu an yaminik, nafsu menghadang di sebelah kananmu. Memeluru nafsu an yaminik, nafsu menghadang di sebelah kanan. Wal hawa an yasarik, hawa nafsu menghadang sebelah kirimu. Ya ngene para bapak aku tiar ning swarga. Bak dunia min khafik, kesenangan dunia menghadang di belakangmu. Musuh kabeh. Wala tahuron nakumul hayatut dunia. Kuwe tok wae. Boliwat soal kabar, boliwat TV, boliwat apa. Jus ngono iku kelakuane wong sing tergoda dunia. Sama sakit ngarani sih pak. Tak coba sebut ning kene lho ngrasani. Ya koyo ngono iku wong sing kegodha dunya. Masyaallah. Nomor 5 ba'd an haulika. Ba'd ku gautane dhewe. Nggih. Para bapak ba'd gautane dhewe mripat, kuping, irung, cangkem, tangan loro, sikil loro, tengah-tengahe sikil loro. Masa ini di kanan kiri kita. Di kanan kiri kita. Mulane nggih saged ibadah nganggo mripat, saged maksiat nganggo mripat. Saged ibadah nganggo kuping, saged maksiat nganggo kuping. Saged ibadah nganggo tangan, saged maksiat nganggo tangan. Semono sikil lan sak piturute. Niki menghadang di kanan kiri kita. Berjabaru faukoka. Berjabar jabarku zat kang murbo waseso gusialah. Gusti Allah ku ora kok manggoning dhuwur. Yang dihadang Allah, yang dijaga Allah di atasmu. Nek Allah kurang ning jerone awak kita, Allah gak ning langit, Allah gak ning bumi, lah ning di mana-mana ada Allah. Apa Allah itu banyak? Enggak, Allah hanya satu. Lah kok ning dhuwurmu sing dijaga Allah dhuwurmu. Nggih. Mulane iblis gak kuat nggodho liwat dukur. Kenapa dukul itu adalah antara manusia dengan langit? Bani kalau nek dungo kali jenengan ndangak, gimana? Mendungo. Sing sakit diadeng itu hanya depan, sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, sekitar tubuh kita. Allah menjaga ke arah atas. Bapak, nafsu mboten saged menggoda liwat atas. Hawa mboten saged menggoda liwat atas. Iblis mboten kuat menggoda liwat atas. Mulane sing arah atas dijaga oleh Allah. Inten Pak, 6. Nomor 1 iblis di depan. Nomor 2 nafsu di sebelah kanan. Nomor 3 hawa di sebelah kiri. 4 dunia di belakang. Seluruh anggota nggih di sekitar. Jabar menjaga di atas. Iblis setan menghadangku ngajak apa? Menghadangku ngajak apa? Aman catet para bapak. Nomor 1. Fa iblisu la'ana humuh yad'uka ila tarkid din. Artinya iblis mengadang di depanku wajak-ajak awakmu supaya tinggal aku. Niki ajakane iblis. Wis ate Islam ate. Sekate salat la opo. Maso salat nek mangan yo kaliren. Dadi ngaji la opo ngaji. Maso ngaji yo rezekimu pancet. Masyaallah. Nek ajaane iblis, ajaane setan. Supaya manungsa niku tinggal agama. Nah, wis tinggal agama berhasil iblis niki. Berhasil ajak-ajak menungso ning jerone neraka. Oh, Bapak, ate iblis ku dirine we Gusti Allah. Dulu ada perjanjian. Nggih. Gusti Allah ada perjanjian. Dirine, nggodha menungso ku dirine. Nomor 2 wan nafsu tad'uka ila maksiatin. Nafsu ku ajak-ajak awakmu ngajak maksiat. Oh, niki sampean titeni. Nek jundi kentek njur ati kok pengin maksiat, ajakane sapa? Ajakane sapa? Jundi kentek kok ngajak pacaran. Dudu apa-apane diboncengi. Ajakane sapa? Ajane nafsu. Lah iya to ning pasar kok tangane ngajak ngentit. Ajane sapa? Jane setan. Nafsu, ajane nafsu won dititeni. Nggih, ning jerone ati kok ana krentek ngajak maksiat iku berarti ajane nafsu. Nomor telu al-hawa yatuka ila syahawat. Hawa, hawa. Iku menghadang. Neng sisi kiwa. Ngajak apa? Ngajak nuruti kesenengan. Kesenengan apa wae sing dadi nolali Gusti Allah. Iku ajakane hawa. Kesenangan apa wae? Kesenangan sepak bola yai. Mosok seneng sepak bola ya iso dadi ajakane hawa. Saking senenge sepak bola, antri ning Jakarta 3 dino. Golek karcis sampe 3 dino gak salat belas. Hawa napa mboten? Iki nggih kesenengan sing dadi nolali Gusti Allah. Kesenengan gula sodok. Sampe dadi nolali Gusti Allah. Wis kadung seneng gula sodok, wis moh ngaji. Jamaah gak jamaah. Padha yo arek pondok, kadung dolan sodok wis ngantuk meneh gak set olah. Ajakane hawa nafsu. Main cepret cepret cepret jeneng apa Pak? Dipejeti kok cetek cetek cetek cetek. Niku satu meneh mboten haram mboten. Tapi nek seneng niku akhire wis ora salat. Akhire sekolah megah, jere budhal sekolah jebule ning cetet-cetet. Cetet-cetet to yai mbuh karo jenenge jere PS ngono. PS tambah T ngono api rek pesantren. Gampane PS dimaknani lain pasukan sesat. Iya sidone ya malih moh sekolah. Takoni bapake, bapake ditipu. Ibune dibujuk. Enten mboten? Enten mboten? Wong endi ngacung. Soale nggih pasukan sesat niku UPS niku. Niki jenenge sahabat, sahabat, kesenengan-kesenengan sing dadekno lali Gusti, dadekno teledore ku wajiban niku ajakane hawa. Wes nomor papat bab dunia tad'uka ilah tiyariha alal akhirah. Napa dunia menghadang di belakang kula apa? Nggih. Nek kapan nek kula njenengan mundur akan lari ke belakang terus nyegati dunia. Anu milu aku wae. Milih aku wae enak. Milih aku mamu gedung. Ya. Tumpakmu mersi. Ya. Ujumu sitok. Tapi tuku sak oleh. Ajane dunya. Wis milih aku. Wis gati salat. Gati nyambut gawe 24 jam. Enten mboten warung 24 jam. Enten mboten? 24 jam. Ya Allah. Iku tegese iku milio dunya wae gak ate ahe akhirat. Niku ajane dunya. Para bapak panjenengan niku nggih sik salat ya sik ngaji. Tapi ana sing pendapate ati ku sing penting nyambut gawe. Salat yo salat yo sak keneke ae. Enten sing ngoten? Sing penting golek duit, masalah salat yo pokoke salat. Pokoke salat ku yo sak keneke. Mboten dipentingno. Ana wong sing penting iku akhirat nyambut gawe saken neke. Iki dibagi kalau bapak itu dibagi itu dadi pirang-pirang. Ana wong tujuane donya ku mung 20%. Tujuan akhirat 75%. Enten wong tujuane donya 75%. Tujuan akhirat hanya 25%. Ana tujuan donya akhirat iki padha-padha 50%. Kese rodok lumayan, akhirat 25% sing rodok lumayan. Sing gak lumayan blas iku akhirat 5%. Dunyane 95%. Naudzubillah min dzalik. Nah niki para bapak dunya kuwajane wis mili aku wae gate mili akhirat. Bayu sing nomor 5 gauto wa aqdu tad'uka ila dzunub. Nggih. Gauto ku ngajak dosa. Pak. Pak. Bu. Dek. Santri. Mripatmu ndelok arek mardiyah. Seneng dia mek ndelok Quran. Lho ngono. Saiki awakmu nyekel buku, nyekel kitab mutolaah ning ngarepe kantor. Apik nyekel kitab. Ninggal pe kantor. Pas ana bocah mardiyah liwat, mripatmu tetep maca kitab apa maca kitab arek mardiyah? Tinggal otak ngajak dosa. Iku mripat cangkem ngajak ngomong elek. Cangkem ngajak ngerasani. Idza rumta antahya saliman minaroda watinuka maufurun wa irduka sayinu falayan tikun mingkal lisanu bisawatin wa kulluka sawatun walin nasi al sunu lisan ku ngajak duso mon ngajak duso bu aku takon sampean bu sampean maca selawat sandiliah ambek ngrasane enak pundi enak rasane pak legi rasane ku legi. Nabi Isa alaihi salam mlaku-mlaku petu iblis. Iblis ku tangane sing siji sing tengen nggawa madu. Sing kiwa nggawa awu, abu, awu. Nggih. Ditakoni ambek Nabi Isa, "Iblis, tanganmu loro kok gegem-gegem apa? Madu sing sitok. Lah sitoke apa? Awu. Nggih apa?" Madu tak nggih meleti lambene tukang rasani. Enak bu rasane, mergo dileleti madu mbek iblis. Luwegi. Lah Abu bagiapa tak ginggir raupi anak yatim. Yatim tak raupi raini bin wong ora sayang anak yatim. Masya Allah. Ini meripati sengane ngajak maksiat dosa. Cangkeme ngajak dosa. Kupinge. Bu, sampe nek ning omah nyetel kok. Nggih. Seneng pundi nyetel kaset pengajian kula kali nyetel nggih. Luna Maya. Iki ngajak maksiat mawon. Lah yo ono kaset disetel kiroah, ganti-ganti ah, bosen. Kalau sing nyanyian. Bapak, Bapak, hanya Nabi dawuh urung ono nyanyian. Tahorom. Nyanyian-nyanyian cinta. Yang dibarengi dengan musik. Niku dawuh kanjeng Nabi bisa menumbuhkan sifat munafik di dalam hati. Tapi ngurungokno bacaan Al-Quran. Ngurungokno bacaan sholawat. Menumbuhkan iman. Menumbuhkan iman di dalam hati. Nah, kuping ku ajarane sing dosa, sing senenge. Oh enak. Bapak Bapak. Ku ajarane antuk. Jabar. Jabar ku Gusti Allah. Kok menjaga di atas. Itu ajak ya apa. Al-Jabar ya kuka ilal jannah wal maghfirah. Gusti Allah selalu ngajak kamu ya minta ampunan pada Allah dan minta surga. Napa to yai? Nek upamane kulo nuruti iblis kok napa? Nggih. Niki sik dawuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man ajaba iblis dzaba anhu ad-din. Nomor siji barang siapa mengikuti ajakan iblis pasti agamanya hilang. Nanti nuruti ajakan iblis, Bapak, agamanya akan hilang. Agama sudah hilang, sudah tidak ada harapan bisa hidup setelah mati. Wis gak ada harapan akan di neraka selama-lamanya. Loro wa man ajaban nafsa dzafa'an huruh. Mun Bapak no meluru wong kok nuruti karepe nafsu, hilang rohnya hilang. Nuruti karepe nafsu para Bapak, nggih. Karepe nafsu ngajak ngerampok. Mungkin nek ngerampok para bapak. Nek kecekel hukum Islam dibunuh. Nyolong hanya seharga seperempat dinar. Sak dinar ku duit Indonesia sekarang 1.600.000. Nek seperempat piro wae? Mun hanya 300 lebih. Gimana? Nyolong barang seharga 300.000 lebih. Potong tangan. Nyolong mana? Potong kakinya. Nyolong mana? Potong tangan kiri. Nyolong mana? Potong kaki kanan. Nek pun berbapak kaiso nyambut gawe. Akhirnya mati. Lah iya wis duwe bojo, wis duwe bojo. Kok isik marum. Niku ajakane, nggih. Ajakane nafsu ngoten niku ngajak maksiat terus. Wis duwe bojo marum. Cara agama Islam, Pak, iku jenenge zina muhsan. Zina muhsan iku disebuti wong sing wis nikah. Sak wis tau ngrasakno atik berzina. Iku sanksine bunuh. Sanksinya bunuh. kalau nggih hukum Islam iki mboten dipake, mboten saged. Wong sing jajan-jajan niku waras mboten saged wis tak nggih. Mosa dipenjara oh nggih. Mosa dipenjara disogok titik ya wis metu. Pokoke Indonesia ku seneng disogoki. Diogrok-ogrok nang sana. Masya Allah. Tapi kapan ini diranjam kaya hukum Islam? Misalnya si Tok Wai nggih. Saka lokalisasi cekel si Tok. Nggih. Iki sing dudulane wis ngoyot. Lapurno nggih nang ngene hakim. Bareng utuh dipathoki ditaleni wong sak Jombang diundang kabeh. Nggih. Diadakan upacara. Wong sing teko digawane watu sak jempolan sikil. Nggih. Kecilien ga oleh, gedhen yo ga oleh. Kecilien kesuwen matine, gedhen kecepetan. Digedhene sak jempolan sikil, kok ono antri. Nggih. Walam sallallahu Muhammad tes. Tes sampai sak mateke. Sitok wae diajar ngono, sak jumbang tobat kabeh. Nggih mboten? Lawang razia-razia pembinaan. Pembinaan diculno dodolan meneh. Masyaallah. Ora Bapak, mulane kapan wong kok entuk nafsu, rohnya hilang. Tiga waman aja bal hawa zaba'an hul akal. Mengatik nuruti hawa. Hawa. Akalnya hilang. Akal hilang ya gendeng. Ngombe minuman keras. Ngombe narkoba. Turuti. Stres. Ini betul? Hilang. Akalnya hilang. Sama ditene wong kuwi minum-minuman keras, nek mulih iku adab tata krama alus napa muring-muringan. Ngon? Ibuke ya dikampleng, kaca ya dipecah, nggih mboten? Mulane kaya dawuh al-ghadab yuzilul akal. Al-ghadab muring-muring ku bisa ngilangno akal. Nggih. Itu nuruti hawa. Ya ngombe narkoba, minum-minuman keras. Wong kapan badhe mateni wong ngombe dhisik lho, Pak. Nggih. Abane wingine ku ana wong wedok bocah sanawiyah. Mulai sekolah. Digandoli bocah lanang telu. Digoning jagung-jagung. Dicekoki minuman keras. Bocah telu yang ngono pisan, ngombe minuman keras. Akhirnya, nggih ning jagung-jagung diperkosa arek telu bentenan. Akhirnya wedhus wae piye? Masyaallah. Iki jeneng hawa, hawa. Nanti nuruti hawa akal hilang. Nengon niku akal hilang, perbuatannya niki apik, poga apik, wis karo. Merugikan orang lain ku, apik poga apik, wis karo. Aku nek berbuatnya niki, besok diriku berharga apa tidak, mboten roh. Soalnya akale hilang. Para Bapak, nomor 4, waman ajabat dunia, dapat anhul akhirah. Nek wong ku nuruti ajane dunya nyambut gawe tok. Allah mboten larang nyambut gawe. Allah perintah nyambut gawe. Lu kandak no bolak balik nyambut gawe siji patokane sing ha. Wow. No meluru penggaweane gak ndadekno ketere ibadah. Nomor telu kerja apa saja tidak boleh malu asal halal. Nah, kalau bapaknya begawe ngedur sampai solate lali, neng pasar budak jam 11, subuhe ilang, duhure ilang, asare ilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini alamat akhirate ilang. Waman ajabal a'do dapat anhul jannah. Nek wongku nuruti karepane gauto, kesenengane moto dituruti, kesenengane kuping dituruti, kesenengane cangkem dituruti, kesenengane tangan dituruti. Oh, tanganku nek ngewai duit uang 1.000, ambek nyolong 1.000 enteng pundi. Nun. Sedekah duit 1.000 ambek nyolong 1.000 enteng pundi. Nek nuruti karepe gauto, surganya akan hilang. Nggih. Surga hilang. Nek nuruti kesenengane tangan, kesenengane sikil, kesenengane liyane, kok dituruti surga akan hilang. Waman ajaballaha ta'ala. Barang siapa nuruti ajaane Allah, dzabat anhu jami'us sayiat wa nala jami'al khairat. Kok nuruti ajaane Gusti Allah, wis pundi sekabiane perbuatan jahat, semua perbuatan yang buruk, semua perbuatan yang tidak baik hilang. Kemudian akan memperoleh semua kebaikan. Oke, niki sing dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunya bagus. Ibadai bagus, wiritane bagus, ngajine bagus, nanti akan dapat surga, tempat segala kebaikan. Oh Bapak, niki pangsurna, pangsurna, pangsurni, maka tolonglah kami ya Allah untuk melawan nafsu, melawan setan, melawan hawa nafsu. Niki sing saged nulung namung Allah. Liyane mboten saged, mboten saged. Jerene njaluk tulung duit. Aku meneh-meneh cek sedep ngaji kaya wong-wong nang Mohibin malam Selasa. Cek sedep aku tak golek duit dhisik. Wis golek duit, aku pun duwe mobil ya. Bisa tuku kitabe, ya tuku bensine, ya sembarang bisa oleh mobil disik. Oleh mobil situ ngasih orang. Orang ngandel aku. Wong di mobil wapi, di sepeda motor elek eprek-eprek-eprek, itu sih menang pada eprek-eprek. Sehingga eprek-eprek, adalah aku seneng ngaji. Oh Bapak niki dawuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banjur sing nomor 4. Walaika tawakkalu, hanya kepadamu aku serah diri. Serah diri fi tahsili matolibi. Mulane fala takilni ila ghairik. Gusti, kula namung pasah namung datang panjenengan. Pasrah datang panjenengan bolak balik waturaken jenengan. Nek wong biasa tawakal kudu usaha di dhisik. Keberhasilan di pasrah no Gusti Allah. Pirang-pirang yang salah paham ngaji hikam, rebu ngaji hikam ora paham, akhirnya gak nyambut gawe. Pada wetenge isih butuh diseni sego. gurukane sih butuh diglondor minuman. Kesehatane sih butuh obat-obatan. Awake sih gak masuk angin sih butuh kelambi. Nek turu cek ora masuk angin butuh lemek. Nggih mboten? Meneng ning kuburan. Jare tawakal. Ngono, nek wis luwi duit entek mubeng nang kiai-kiai. Anu yai kula nek penuju khalwat teng kuburane Mbah Sulaiman. Napa khalwat? Ibadah teng riko. Omah kula niku patah wong mara ngene iki. Tak takoni sama iku tahu ketok apa sampean. Niku salah paham. Salah paham. Golek duit kudu nyambut. Kenek gak nyambut gawe kenek. Syarate siji ora duwe bojo. Nomor loro gak duwe anak. Upama gano panganan pitung dino sabar yo gak njaluk njaluk. Lagi gak pantung dino wis njaluk njaluk kok. Masyaallah. Diwaca konatori kohilallah. Pengin mau mboten kerja tajrid, mboten kerjaku tajrid, boleh. Asalkan satu tidak punya istri, dua tidak punya anak. Nomor telune upama gano panganan sampai pitung dino yo sabar atine gak nelongso atine gak arep-arep bawe arep-arep tok kon mboten noleh apa ning luyur jaluk apa mboten pareng iki tetep kudu usaha ya usaha mbuh ternak jamur. Napa nandur kangkung? Saiki lari lho Pak kangkung. Nandur kangkung, kangkung dipaneni, oleh mang dina trubus meneh, potong meneh. Oleh pitung dina trubus meneh, potong meneh. Masyaallah kangkung. Nggih. Saniki rene pengin sugih nandur lombok. Ya nandur jahe, nggih. Nandur kunir. Nah, niki larang, Pak. Nggih. Laose 29.000. Ayo kebon-kebon sing nganggur ku tandur ana. Kok gak tanduri to, Pak? Tawakal. Ditawakalku tetap kudu usaha keberhasilan dipasrahno Gusti. Nek ahli ini masak, yududulu masakan, keberhasilan bisa nabusi Allah. Nek ahli ini gawe jemblem ote-ote, gawe kono jemblem ote-ote, tahu isi, gawe kono. Keberhasilan bisa nabusi Allah. Itu jenenge tawakal. Iki napa tujuane wong awam. Wong awam ku tujuane sing penting panganan. Nggih. Penting panganan. Niku wong awam. Sing penting ku turu penak, mangan enak, lambene apik, kendaraan duwe. Jadi wong tujuane kuwi men niku tandane wong awam. Awam niku napa to yai wong umum. Umum ku napa to yai bodho. Bodho niku napa to yai goblok. Napa mone tujuane turune penak, mangane enak sembarang duwe. Ya apa bedane ambek sing duwe sumu? Iku padha kali niku. Nah, kemudian kapane wong ahli syariah matolibinya wong ahli syariat besok cek ora disiksa ning neraka langsung swarga. Niki wong ahli syariah, wong abid. Jadi njaluk niku besok supaya langsung ning swarga mboten nate mampir neraka Gusti, kula tawakal panjenengan. Pengen dados saking mripat kula mboten seneng mak siat, lisan kula mboten seneng mak siat, kuping kula mboten seneng mak siat, tangan kula mboten seneng mak siat. Niku wong ahli syariat, wong ahli hakikat, wong arifin matlabe. Permohonannya wusul maring Allah Subhanahu wa taala. Bu, niku kenikmatan yang paling top mirsani Gusti Allah. Mirsani Gusti Allah dengan mata hati itu sudah mengalahkan semua kenikmatan. Perlu Bapak biyen nak kula nate kula aturaken Abu Sulaiman Ad-Daruni. Abu Sulaiman Ad-Daruni ditakoni terus pundi jangan salate. Aku salat rong rakaat luwih seneng katimbang swarga saisine. Apa swarga saisine iki para bapak kenikmatan jasmani. Besok ning swarga ku kenikmatane bab panganan surga, omben-omben surga, seneng-seneng di taman surga, bidadari surga. Iku kenikmatan jasmani. Iku besok kapan wis selagi seneng-seneng, nggih. Seneng-seneng nang nggone sukul jamal. Sukul jamal ku pasar kecantikan. Yeah. Niku tiap dino Jumat. Wah, bepodo ning taman. Taman sukul jamal. Suami istri. Yeah. Bidadari bojo tambahan-tambahan. Niku tengsu teng taman niku podo rebutan. Ngoi ngombe. Mas, monggo mas. Waduh, masya Allah. Seneng-seneng ana burung nggih dhuwur menyanyi-nyanyi. Nyanyiane maca Quran karo bapak, atine kentek seneng teplok wis mateng. Nggih. Masyaallah. Kapan ana angin datang, angin ku mlebu ning kelek-kelek, klambi-klambi yur-yur. Bar ngoten momentuk tambah ayu. Nggih. Tambah menceret. Kaya arwana bar mangan kelabang. Menceret. Sing lanang ditambah guwanteng. Wong lungguh awit mau awor iso pangkling. Iso pangkling. Dek iku sapa, Dek? Loh. Mosok lali to, Mas, awit mau ya bareng ngene. Aku kan ya bojomu. Sampeyanku tambah guwanteng to, Mas. Iya sama tambah wayu. Ben Jumatku tambah, Pak. Ayune tambah, guwantenge tambah. Jenetan sukul jamal. Masya Allah. Ya Allah. Lu kenikmatan koyok niki. Kapan Allah wis yata jala. Waktu seneng-seneng niku. Allah yata jala. Allah ngetok misuk teng swarga. Warung bapak. Kenikmatan kabeh. Ilang kabeh. Lenyap. Kenikmatan ganti. Memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Abu Sulaiman Ad-Daruni mengatakan, aku sembahyang dua rakaat lebih senang daripada surga saya sini. Berkone sembahyangku langsung waruh Gusti Allah berdialog dengan Allah. Iku ahli syariat, pengahli hakikat, nopo pingine melihat Allah. Tidak melihat apapun. Niku tawakale ning Gusti Allah. Gusti, kula tawakal teng panjenengan Gusti. Awak kula ampun sampai pengen pasrahkan datang sami sinjenengan. Nggih. Sing kula pasrahi namung jenengan pembutan purun kali sanese. Para bapak, wong sing rumangsa kena coba, nggih. Niku kaya tawakal ne Gusti Allah. Oh bapak, kalau kandana bolak balik penjenengan, mendino daya penggen kulon itu. kok gak ono sing laporan usaha kok berhasilnya nyai kok gak enak belas wah beku usaha kalau jatuh nyai kalau gak ada utang sementen ke carane bersebundi nyai masya Allah jadi kalau betulan ngeten si antus bundi nyai sing saya paniku nyambut gawe nopo nyai masa putek lho. Niki jeneng nggih tawakal njaluk ilange coba tawakal iku sya Allah. Mugi matur ngeten nggih. Hukum niku hukum imbal balik intang surullah yang suruh. Nek kowe nulungi Gusti ya ditulungi Allah. Nulungi Allah ku piye dikongkon iman imano. Dikongkon salat salato. Dikongkon poso poso. Nek diceluk Gusti Allah cepet teko. Nek sampean bengok nyeluk Gusti Allah ya cepet teko. Niki patokane. Nggih. Dipanggil Gusti Allah apa panggil jamaah apa panggil ngaji panggil apa dan cepet datang iku jenenge dipanggil Gusti Allah cepet teko nek sampean ndonga njaluk Gusti Allah cepet maring maringi wong kon salat yo ora salat kon jamaah yo ora budal ndonga mek nangis Gusti Allah yo ngono yo ndonga kon nangis-nangis ngono. Para bapak, kula njenengan kadang iku sulit melawan setan ambek nafsu. Niki tawakal ning Gusti Allah. Sulit setan tok kuwi sabut tambahin nafsu pisan. Para bapak ibarate maling. Nggih. Pencuri di luar rumah. Niku setan. Nafsu di dalam rumah. Pembantu rumah tangga sendiri. Dan iki sing maling tok arti mlebu. Sulit. Nek gak ana petunjuk jalane. Sing tukang duduno niku sapa Bu? Pak. Nek maling jenenge apa? Dolop. Apa jenenge jarum? Tapi kandhane kowe nek ping mlebu omahe wong sugih ini liwat tomburi. Ya, wis jendelane tak bukakno. Penak ngono. Iki para bapak. Kapane nafsu nek wis manut ambek sing duwe omah. Gelem joko sulit maling masuk. Didawakan kalih Ba'dul Arifin. Orang yang betul-betul bisa melihat barang asror. Barang rahasia. Dawe Gusti Allah. Innahu laisa lahu sultanun alalladzina amanu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Innahu sesungguhnya setan. Laisa lahu sultanun. Tidak akan punya kemampuan. Sesungguhnya setan tidak akan punya kemampuan. Menggoda orang-orang yang beriman. Yang mau bertawakal kepada Allah. Sakit. Allah dawuh, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah yang memberi kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Para bapak, Ibnu Adam menungso niki, nggih. Menungso niki digambarno kaya wong ning jurune benteng. Nggih. Benteng. tembok yang kokoh, tembok yang cor batu. Niki lapis tujuh. Upamane kados niki gedung, kaya masjid niki. Sing pertama niku mboten ten bolongane, benteng. Niki cor yang kuat, Bapak. Niki terdiri dari mutiara. Bentengnya itu terdiri dari mutiara. Kemudian pagar yang kedua, benteng yang kedua. Dikelilik. Dicor pisan. Niki terdiri dari zamrud. Biasa zamrud. Zamrud niku permata sing hijau ini loh. Di dalamnya enten benteng malih, kaya masjid niki pamane. Enten pagar malih sing kokoh dicor. Terdiri dari napa? Terdiri dari keramik. Terdiri dari keramik yang tebal. Banjur nomor papat jerone terdiri dari batu. Itu pagar sing nomor papat. Pagar sing nomor lima min hadid, dari besi. Dari besi. Pagar yang keenam niki para bapak terdiri dari perak sing dalem. Pagar yang ketujuh terdiri dari emas. Kulo sampean ning jerone benteng niki. Ning jerone benteng. Paham? Paham? Menungso teng tengah. Pager emas. Murine pager perak. Murine pager besi. Murine pager batu. Murine maneh pager keramik. Pager zamrud. Pager luk-luk. Luk-luk mutiara. Kulo sampe ning tengah. Dijogo pager sekian. Lajeng setan digambarna kaya asu. Setan niku digambarna kaya asu ning jaba. Wuhu. Wuhu. Badhe nyerang jenengan, boten saged. Mung pager niku pitu. Pager napa? Pager tawakal. Nggih. Pager tawakal, boten saged. Setan ganggu boten saged, para bapak. Pager. Pager sing jaba dhewe, sing mutiara ku pager apa? Adat tata krama. Sing digambaraken kaya niku, kaya napa? Kaya mutiara. Pager sing jaba. Iku jenenge adat tata krama. Wong kapane tata krama sing apik, setan gak iso nggudu. Nggih. Tata krama ambek Gusti Allah. Tata krama ambek wong tuwa. Tata krama ambek guru. Tata krama ambek padha-padha kanca. Tata krama. Pager yang kedua, lapis yang kedua. Sindikandakno dari zamrud niku napa? Asyidku wal ikhlas. Pager dari zamrud tadi itu maksudnya apa? Asyidku wal ikhlas. Temen le madhep Gusti Allah secara ikhlas. Le madhep Gusti aku temenan. Ngaji yo temenan, jamaah yo temenan. Yo. Secara ikhlas. Lapisan ketiga yang dikatakan dari keramik itu apa? Al-qiyamu bil amri wa nahyi. Al-qiyamu bil amri wa nahyi. Tegese ngelakoni perintah Allah, ninggal larangane Allah. Iku pager lapis yang ketiga. Lapis yang keempat yang dari batu itu artinya apa? Asyukru warido. Asyukru warido nek diparingi rizki, diparingi nikmat mek Gusti Allah kata syukure. Nek upamane diparingi coba kata rido. Rido. Kalian ujiannya Allah kupakar. Lapis berikutnya yang dari besi itu tawakal. Tawakal ala Allah. Lapis yang kelima. Lapis yang keenam yang dari fidoh, dari perak adalah al-iman. Iman maring Gusti Allah. Sedang lapis yang ketujuh adalah ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah. Iki kapan kita niku dilapisi njaba dhewe nganggo adab, jerone dilapisi nganggo temenan ibadah secara ikhlas, jero dilapisi maneh melakukan perintah meninggalkan larangan, jero dilapisi maneh syukur dan ridho, jero dilapisi maneh ambek tawakal, dilapisi ambek iman, dilapisi ambek makrifatillah. Para bapak, setan gak iso nggodho ning njaba ngrujuk-rujuk tok. Wuh. Sirene kula sampeyan ning jero rasakno. Entekno suaramu. Ten saged nggodho. Tapi nek wis pager-pager benteng suanya jebol, nggih, setan baru masuk. Loh Bapak, ngeten mawon. Nggih. Niku baru nambahi malih. Dua macam permohonan. Di sing wingi dua macam permohonan, sing niki dua macam permohonan, wong jumlahe enten 8. Mugi-mugi panjenengan diparingi kalian Allah Subhanahu wa taala benteng kangge keamanan dari nafsu, setan dan hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa jina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa jina lahusna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa muhafatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.